السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mempertemukan kita kembali di tempat ini dalam rangka membaca kitab Mahya Salafiyah, melanjutkan sampai pada halaman yang mana? 18. Kalimat yang mana? Baru masuk situ. Qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah, amma tasmiyatu bil ghuraba, adapun penamaan dengan nama al-ghuraba. Kita ingatkan kembali bahwa kita sedang membaca nama, keterangan nama-nama lain yang disampaikan oleh Syekh yang dimiliki oleh dakwah Salafiyah ini. Dan semua nama-nama itu kembali kepada nama Salafiyah. Semuanya syar'i. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya menuju kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman As-Sahabah. Amma tasmiyatu bil-ghuraba, fala yakha ala sunni hadithul urba, hadithul ghuraba al-mashhur fi sahih, bada' al-islamu ghariban wa sayyudu ghariban kama bada'a, fatuba lil-ghuraba. Tidaklah samar bagi setiap seorang ahlu sunnah hadis yang berkaitan penyebutan tentang al-ghuraba yang sangat terkenal, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bada al-islamu ghariban, Islam dimulai dalam keadaan asing. Islam pertama-tama munculnya adalah sesuatu yang asing di masyarakat itu. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka tuba. Tuba itu adalah syajaratun bil jannah, satu pohon dalam surga. Atau kenikmatan yang sangat nikmat, fil jannah, lil ghuraba, bagi mereka orang-orang yang asing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini bantahan bagi mereka yang menganggap agama Islam itu adalah hasil budaya bangsa Arab. Salah kaprah itu. Agama Islam itu awal mula kemunculannya asing, dikarenakan tidak sesuai dengan budaya bangsa Arab. Kalau seandainya agama Islam ini adalah hasil dari budaya, adat istiadat bangsa Arab di waktu itu, maka tidak akan pernah mengalami keasingan. Karena sudah cocok dan sesuai dengan adat istiadat bangsa Arab. Namun mengapa Nabi SAW menyebutkan Islam dimulai masa awal-awal kemunculannya adalah sebagai agama yang asing? Dikarenakan memang agama Islam ini minallah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan jahiliyah, apalagi dikatakan hasil budaya bangsa Arab. Bahkan Islam datang berbeda sekali dengan budaya bangsa Arab di waktu itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling menginginkan untuk selalu berbeda dengan Yahudi dan Nasara serta musyrikin. Ini dia. Khaliful Yahud wal musyrikin. Khaliful musyrikin wal majus. Banyak sekali hadisnya. Wal Yahud, selisihlah oleh kalian orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Ada satu kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang berjudul Masailul Jahiliyah. Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan-permasalahan yang ada pada kaum jahiliyah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyelisihi itu semuanya. Ada 128 poin yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Masailul Jahiliyah. Perkara-perkara yang ada pada kaum jahiliyah yang Nabi kita menyelisihinya, tidak mau sama dengan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Islam bukan hasil budaya bangsa Arab, tetapi Islam adalah ja'a min indillah. Inna ad-dina innama ja'a min kibalillah. Sesungguhnya tak lain agama ini datangnya adalah dari Allah. Lam tudu ala uquli rijal wa ara'ihim. Bukan bikinan akal manusia atau pendapat-pendapat manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pembahasan ini adalah ada penyebutan kalimat ghuraba dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban wa si'udu ghariban kama bada, akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang-orang yang asing. Asing yang dimaksudkan di sini seperti awalnya. Lihat, seperti awalnya, yakni mereka-mereka yang memegangi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam akan dianggap asing sebagaimana mereka dianggap asing oleh orang-orang yang di awal-awal di zaman kemunculan Islam. Jadi perhatikan hadis ini, asing yang dimaksud di sini bukan asing sembarangan asing, tetapi asing karena memang mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sudah kita baca ini kayaknya, ya? Apa belum? Belum. Sekarang ini memang ya. Ya sudah. Lanjutkan kita. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Berwasiatlah kalian kepada ahli sunnah khairan, dengan kebaikan. Maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang asing. Ghuraba di sini, wahai kaum muslimin, keasingan di sini sekali lagi dikarenakan berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan asing tinggal sebuah wilayah yang bukan tempat kelahirannya, bukan. Dia dikarenakan memegangi sunnah Nabi dikatakan asing, walaupun dia adalah pribumi sekalipun, dikarenakan dia mengamalkan yang sunnah, dan sunnah dianggap asing di tengah-tengah masyarakatnya. Kenapa? Dikarenakan masyarakatnya sudah meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga orang yang memegangi sunnah Nabi akan dianggap asing oleh mereka. Bagaimanakah sunnah Nabi itu hilang dengan tidak dipelajari di tengah-tengah masyarakat tersebut? Maka lambat laun manusia tidak tahu. Silih berganti generasi semakin tidak tahu. Dan semakin tidak tahu. Karena itu ketika diserukan, diajarkan sunnah Nabi, maka mereka menganggap ini ajaran asing. Tidak pernah kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal itu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau dulu Nabi asing di tengah-tengah musyrikin jahiliyah. Asing di tengah-tengah musyrikin jahiliyah. Karena memang Nabi mengajarkan tauhid yang bertolak belakang dengan akidah kesyirikan. Adapun di akhir-akhir zaman, Nabi menyebutkan fatu fasayudu ghariban, Islam akan kembali asing di tengah-tengah masyarakat muslimin. Sunnah akan menjadi asing di tengah-tengah masyarakat yang mengaku sebagai muslimin. Bukan mengaku, memang betul-betul mereka adalah muslimin. Bukan kita mengatakan mereka kafir, bukan. Mereka muslimin. Tetapi mereka memandang ajaran Nabi sebagai ajaran yang asing. Dikarenakan apa? Jauhnya mereka dari sunnah. Tidak pernah mereka mengkaji, mempelajari sunnah. Dan dikarenakan bid'ah yang semakin kuat keberadaannya di tengah-tengah mereka. Sehingga sifat bid'ah itu menjauhkan manusia dari sunnah. Itu sifat bid'ah. Sebutkan dalam Al-Quran, wa an hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni bid'ah. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilihi, bid'ah tadi, jalan-jalan selain jalannya Nabi tadi akan menjauhkan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-bid'ah akan memandang sunnah menjadi sebuah amalan yang asing. Karena mereka melakukan sesuatu yang menjauhkan diri mereka dari sunnah. Setelah mereka menganggap sunnah Nabi itu asing, dan orang-orang yang memegangi sunnah itu adalah sebagai orang-orang yang asing, bahasa mereka nyeleneh, maka mereka musuhi. Maka mereka apa? Memusuhinya. Dikarenakan, dikatakanlah mereka bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang asing, yang nyeleneh, ora lumrah, tidak umum. Karena itu mereka pun membencinya. Padahal itu adalah apa? Sunnah. Mereka mencerca orang yang memegangi sunnah. Dikarenakan pola pikir mereka itu adalah sesuatu yang batil. Mengapa demikian? Karena jauhnya mereka dari ilmu sunnah. Kenapa mereka jauh dari ilmu sunnah? Karena mereka mengikuti yang bid'ah. Semakin mereka memegangi bid'ah, akan semakin mereka memusuhi yang sunnah. Bisa difahami? Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi majalis salikin syarihan hadith al-ghurbah, berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab li madajis salikin syarihan hadith al-ghurbah, dalam rangka menjelaskan hadith yang berkaitan dengan al-ghurbah tadi di atas. Qala wal mu'minun fi ahli al-islam ghuraba, orang-orang yang beriman di kalangan ahli al-islam mereka menjadi asing. Kenapa? Karena muslimin luas mencakup mereka ahlul bid'ahnya. Muslimin luas. Adapun mu'minun lebih khas, orang yang beriman. Misal di antara muslimun, mayoritas di negeri kita, mereka mengatakan nama Allah ada 20. Muslimun mereka. Tapi meyakini nama Allah ada 20. Ahlusunnah mengatakan nama Allah itu 99 disampaikan kepada Nabi, diajarkan kepada umatnya. Dan nama Allah itu tidak ada batasannya dikarenakan masih banyak yang tersimpan di alam ghaib di sisinya. Maka ini menjadi asing di masyarakat. Wah, apa ini keyakinan? Ini tidak pernah kami dapati. Dari dulu kami meyakini nama Allah dan sifatnya hanya 20. Orang yang beriman khusus, memiliki ilmu. Orang yang beriman mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Muslimin jumlahnya banyak. Di antara mereka meyakini Allah di mana-mana. Dan itu adalah masyarakat. Keumuman masyarakat kalau ditanya aina Allah, mereka menjawab Allah di mana-mana. Karena apa? Karena mereka tidak terdidik dengan sunnah. Terdidik dengan bid'ah, maka menyebabkan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Atau Allah menyatu dengan hamba. Wahdatul wujud. Orang yang beriman memaknakan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang jelas adanya nafi dan isbat. Ya, seperti ini terasa asing di tengah muslimin. Muslimin, kita katakan mereka muslimin. Tidak kita mengatakan mereka musyrik atau kafirin. Muslimin, tetapi jahil dengan perkara la ilaha illallah. Sampai-sampai da'i yang mengajak kepada la ilaha illallah dibenci oleh mereka. Padahal mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengatakan la ilaha illallah. Mengapa mereka menganggap asing ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab padahal menerangkan makna la ilaha illallah? Itulah dia. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengantarkan kita kepada akidahnya Nabi alaihissalatu wassalam yang Nabi sudah menyebutkan dalam nas, itu akan menjadi asing pada satu saat nanti. Sampai tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tatkala dijabarkan dengan mendetail, orang terbelalak, terkaget-kaget. Masa seperti itu? Masa seperti itu? Kalau begitu adanya tafsirannya, berarti ini merusak kebudayaan, merusak sesuatu yang sudah terbiasa, merusak, wah, merusak tatanan. Ini sudah akidah balung sumsum, nenek moyang, animisme, dinamisme. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sungguh itu telah terjadi. Wasya'udu ghariban. Akan kembali sunnah Nabi itu menjadi asing. Sampai pun makna. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asing. Al-mu'minun. Ghuraba baina ahli Islam. Orang-orang beriman asing di kalangan kaum muslimin. Ghuraba. Wa ahlul ilmi fil mu'minin ghuraba. Ahlul ilmi, para ulama di kalangan orang-orang yang beriman itu asing. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam yang belum dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kita keilmuannya, maaf-maaf saya sebut, dangkal. Ketika kita duduk di hadapan seorang alim minil ulama ahli sunnah, kita tergeleng-geleng, teramat banyak dalil yang belum kita tahu. Sahih Bukhari berapa ribu hadis? Sekian ribu hadis. Sahih Muslim sekian ribu hadis. Riyadhus Shalihin 1900 sekian hadis. Sudah semuanya dibaca? Hah? Belum. Karena itu ketika ahlul ilmi menyampaikan ilmu ini, urung tahu krungu lho. Lah wong kowe ilmune ora sepira. Dangkal bahkan cetek. Ya syukur-syukur dikatakan cetek, berarti aman dan dekok setitik, Pak. Mencombong banyu. Ilmu kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama. Karena itu ahlul ilmi asing. Karena pengetahuan mereka tentang sunnah lebih dalam daripada kita. Apalagi dalam berbicara masalah fitnah-fitnah. Bid'ah-bid'ah yang bermunculan sekarang ini. Ada fitnah Ibn Hadi yang terakhir ini. Orang geleng-geleng. Ini gimana kita enggak paham-paham tentang fitnah ini? Ya karena ilmu kita dangkal. Maka setelah diterangkan seorang alim yang memang berkompeten dalam bidangnya, dengan jelas baru kita terperangah. Oh, seperti itu. Ini letak ahlul ilmi asing di kalangan kaum mukminin. Karena apa? Kedalaman ilmu mereka dan kokohnya ilmu mereka yang itu belum kita miliki. Riyadhus Salihin, berapa hadis yang sudah dibaca? Riyadhus Salihin loh. Kitab yang terkenal. Saking terkenalnya kitab ini, Masya Allah, di mana-mana ada. Di rumah-rumah kita ada. Ning lah orang tahu diwaca ya pada baik. Ya. Itulah di wakil muslimin. Ilmu itu luas. Kita belum ada apa-apanya. Kemudian belum lanjutkan jawabannya. Wa ahlu sunnati alladzina yumayyizunaha minal ahwa wal bid'i fihim ghuraba. Dan ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran sunnah beserta para sahabatnya, alladzina yumayyizunaha minal ahwa wal bid'i, yang mereka memisahkan diri. Yumayizun, mereka memiliki tamayuz. Memisahkan diri, membedakan diri. Dari ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Fihim ghuraba. Di tengah-tengah masyarakatnya, mereka pun menjadi asing. Menjadi asing. Tatkala muncul ahlus sunnah dengan mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mau mengikuti yang bid'ah-bid'ah, maka akan dikatakan oleh masyarakatnya, orang ini orang yang aneh. Kenapa? Karena tidak mau ikut bid'ah. Hah? Antum diajak melakukan sebuah bid'ah di masyarakat, kematian kah atau yang lainnya. Gak mau. Orang akan menganggap antum aneh. Dikatakan orang umum wong. Ya. Wong umumnya wong kaya kie. Orang melu. Ngane-ngane. Islam apa sih kok jane? Ini dia. Mereka tidak tahu apa yang kita ajarkan. Mereka mengatakan Islam jenggot kami cungklang. Islam cungklang. Karena ilmu tentang cungklang, ilmu tentang cunglang, ilmu dilarangnya isbal, di bawah mata kaki, belum pernah mereka mendengar. Terasa asing ketika ada seorang berpenampilan dengan celana panjang atau pendek kita ini. Atau mereka celana 2/3 tidak sempurna. Cuman 2/3. Celana itu dibagi 3. Ya, kita cuma pakai 2/3-nya. Belum genep satu celana katanya. Ya, karena kurang panjang. Asing di tengah mereka itu. Di mata mereka sepet. Karena hal ini asing. Kenapa asing? Karena mengikuti apa? As-sunnah. Ya. Wadda'una ilaiha sabiruna ala adzal mukhalifin. Huma syadduha ula'i ghurbatan. Dan demikian pula dengan para da'i-da'inya. Yang mengajak kepada sunnah. Yang mendakwahkan manusia untuk mengikuti sunnah. Yang bersabar dalam menghadapi cacian makian. Dari orang-orang yang menyelisih sunnah. Mereka adalah orang yang paling asing. Di tengah-tengah masyarakatnya. Dikatakan da'i yang tidak bahasa mereka dai yang tidak mengajarkan Islam, tetapi mengajarkan perpecahan. Ini antara tujuannya. Padahal kita mengajarkan sunnah, tidak mengajarkan bid'ah. Dikarenakan asingnya kita, dianggap oleh mereka memecah belah umat. Walakinna ulaihum ahlullahi haqqan. Akan tetapi mereka itu yang berpegang teguh dengan sunnah, mereka adalah ahlullah, hamba-hamba Allah yang sejatinya. Fala ghurbata alaihim, maka tidak ada rasa asing pada diri mereka. Kita yang melaksanakan sunnah tidak merasakan keasingan. Kita yang berpegang teguh dengan sunnah tidak merasakan kita melakukan sesuatu yang aneh, yang nyeleneh. Tidak. Karena kita mengerti ilmunya. Dalam beramal dengan ilmu. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsar. Cuman hanya sekedar, kata beliau, keasingan mereka itu hanya sekedar di kalangan manusia yang banyak ini saja. Alladzina qala Allah azza wa jalla fihim, yang mana kebanyakan manusia di alam bumi ini, kebanyakan manusia yang ada di bumi ini, Allah telah berfirman tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat. Allah berfirman, "Wa in tudi' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Jikalau engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, sungguh mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aktsar, mayoritas atau kebanyakan manusia itu adalah sesat dan menyesatkan. Hanya semata itu kasingan ahlu sunnah. Ahlu sunnah berdiri di atas sunnah. Kebanyakan orang tidak di atas sunnah. Karena itu mereka dianggap asing. Tapi bagi ahlu sunnahnya tidak merasa asing. Karena mereka berpegang teguh dengan as-sunnah al-haq. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Fa ulaika humul ghuraba min Allahi wa rasulihi wa dinihi. Wa ghurbatuhum hiya al-ghurbatul muhishah wa in kanu humul ma'rufin al-mushara ilaihim. Maka mereka siapa? Mereka di sini adalah kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia yang sesat tadi, yang berada di atas bid'ah tadi, mereka adalah asing dari Allah, asing dari Rasulnya, dan asing dari agamanya. Asing dari kaum muslimin, ahlu sunnah dikarenakan memegangi sunnah dianggap asing oleh manusia yang banyak. Kenapa? Karena mereka sesat. Nah, mereka ini yang sesat ini asing di sisi Allah Azza wa Jal. Asing di sisi Nabi dan agamanya. Maka mereka lah yang asing dengan keasingan yang menakutkan. Karena berujung pada azab. Adapun ahlu sunnah asing di sisi manusia yang banyak. Yang tidak menyebabkan siksa neraka. Karena kita tidak asing di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah tidak asing di sisi Nabi dan agamanya. Karena mereka berpegang teguh dan mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau bicara masalah asing dan asing, aneh dan aneh, bisa menimbulkan rasa takut karena berbeda dengan yang lain. Tentunya yang takut adalah mereka, karena mereka jauh dari Allah dan Rasulnya. Dikarenakan mereka melakukan bid'ah-bid'ah dan kemungkaran. Itu pun asing namanya. Asing yang muhisyah, yang menakutkan. Dikarenakan di balik itu ada adab. Adapun ahlu sunnah, tatkala mereka melakukan sunnah Nabi, di kalangan manusia dianggap aneh, tidak mengapa. Kamu menganggap aneh kan kamu. Jahil, tidak tahu ilmu. Tidak perlu kita risau, tidak perlu kita takut. Di saat kita memang betul-betul di atas apa? As-sunnah. Karena kita tidak asing. Indallah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hemdom bisa difahami hadirin? Paham apa anda? Paham apa anda? Nggak paham? Paham insyaAllah kaum muslimin? Falghurbatu thalathatu anwa'. Keasingan itu ada tiga jenis. Ini masih ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madajus Salikin. Ghurbatu ahlillah wa ghurbati sunnati wa ahlu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina hadzal khalq. Keasingan ghurbatu ahlillah, keasingannya hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, dan keasingannya hamba-hamba atau manusia-manusia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keasingan mereka di tengah-tengah masyarakat yang luas. Wa yal ghurbatu allati madahallahu madaha Rasulullah ahlaha. Ini adalah keasingan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan ke sini. Kita sedang berbicara asing. Ada kalanya orang asing itu pendatang. Orang bule datang ke negeri kita disebut orang apa? Asing. Yang kita bahas di sini, keberadaan kita di tengah-tengah manusia di negeri kita dianggap asing. Kenapa? Karena kita adalah hamba-hamba yang mentaati Allah dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tampilannya berbeda, akidahnya berbeda, ibadahnya pun berbeda. Kita tidak mau berbuat syirik, tidak mau animisme, dinamisme, tidak mau dengan bid'ah, dolalah. Kita pengennya di atas tauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah. Ini yang menyebabkan asing. Maka asing yang seperti ini kaum muslimin adalah asing yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul mengatakan tuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang yang tuba di sini bahasa Arab, bukan tuba bahasa Indonesia. Apa tuba bahasa Indonesia artinya? Racun. Ini tuba dari kalimat thayyib. Isim tafdil thayyib, tuba. Kebaikan yang sangat baik bagi mereka yang asing, dikarenakan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Wa akhbar 'anid din alladhi ja'a bi annahu bada ghariban. Nabi mengabarkan tentang agamanya. Ketika Nabi datang pertama kali mendakwahkan al-Islam, bada ghariban, asing di tengah-tengah masyarakatnya. Awal mula beliau berdakwah adalah dianggap asing oleh masyarakatnya. Wa annahu sayudu ghariban kama bada. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa Islam atau sunnah Nabi itu akan menjadi asing sebagaimana awalnya. Wa annahu yasiruna ghuraba. Dan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi akan menjadi asing. Wa adil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makanin, waqtin duna waqtin, wa baina qamin duna qamin, walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqa. Keanehan atau kasihan mereka kadang di satu tempat asing, tetapi tidak asing mereka di tempat yang lain. Atau kadang mereka asing di satu waktu yang tidak asing di waktu yang lain. Atau mereka asing di tengah-tengah satu kaum yang ternyata di tempat kaum yang lainnya tidak asing. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah ahlu hadil ghurbah, orang-orang yang asing dikarenakan memegangi sunnah, mereka adalah ahlullah, ahlinya Allah. Ini hamba-hamba Allah yang mentaatnya dengan sebenar-benarnya. Fainahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka alusunnah tidaklah meminta perlindungan, tidaklah mereka berlindung kepada selain Allah. Wala yantasibu ila ghairi rasulillah. Dan mereka ahlu sunnah tidaklah mereka menyandarkan diri mereka kepada selain Rasul. Walam yad'u ila ghairi ma ja'a bihi. Dan mereka ahlu sunnah tidak mengajak manusia kepada ajaran selain ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, sehingga mereka menjadi asing karena ketaatannya. Wa min sifati ahlul ghurbah alladziina ghabadu min nabiy at-tamassuku bisunnah. Dan di antara sifat-sifat orang yang asing ini, al-ghurba ini, yang Nabi menginginkan untuk bertemu dengan mereka, yang disebut oleh Nabi sebagai ikhwanuna, ikhwan-ikhwan kita, kata Nabi. Di antara sifat orang yang dianggap asing sebagai ghurba adalah karena mereka tamassuku bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Idza raghiba anha an-nas, ketika manusia membenci sunnah, itulah faktornya aneh, asing, dikarenakan mereka berpegang dengan sunnah di saat manusia yang lain membenci sunnah. Wa tarku mahdatsuhu in kana huwal ma'ruf indahum. Sifat yang kedua, mereka ahlu sunnah dikatakan asing, dikarenakan mereka meninggalkan bid'ah-bid'ah yang diamalkan oleh manusia, yang bid'ah itu terkenal di kalangan manusia. Bid'ah itu tidak asing, merebak, terkenal dari zaman dulu bid'ah itu ada. Ahlu sunnah tidak mengamalkan itu, maka mereka menganggap aneh. Islam-Islam orang gelem melakukan ini, karena ini sesuatu yang apa? Sudah menjadi ciri khas keislaman mereka. Padahal itu adalah apa? Kebidaahan. Tatkala ditinggalkan, maka mereka mengatakan, ini orang-orang Islam yang aneh, tidak melakukan apa? Bid'ah yang mereka lakukan. Dan yang lainnya, insyaAllah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Maghribnya terang mendekat. Saya butuh waktu untuk perjalanan. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.